Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ente banyak bertanya. Baiklah, ini pun doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wafil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Thank you.

Sadarku terlupa mengucap syukur

Lihat, lihat sekali lagi, Tuhan selalu tunjukkan kuasanya. Tak ada yang luput dari pandangannya. Sepatutnya kita mawas diri. Tiada, tiada yang abadi. Segala yang diciptakan olehnya. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk dekat dengannya. Jagalah bumi ini dengan kasih sayang. Jangan kau buat bumi menjadi terluka. Ciptakan selalu kedamaian di hati kita. Puja dan pujiku hanyalah untukmu. Bimbinglah kami agar selalu di jalanmu. Oh Tuhanku, ampunilah dosa dan kesalahan. Segala yang diciptakan olehnya. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk dekat dengannya. Jagalah bumi ini dengan kasih. Terluka, ciptakan selalu kedamaian di hati kita. Puja dan pujiku hanyalah untukmu. Bimbinglah kami agar selalu di jalanmu. Seakan aku hidup. sekujur tubuhku membayangkan azab setelah mati. Sampai kapan hidup begini? Aku rindu padamu ya Allahku. Ya Allah, terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Terima kasih.

menyalah kepada hati. Tak ada kita atau sandiwara. Tanyakanlah pada hati. Tak ada kita atau sandiwara. Orang kaya pun pasti mati, orang miskin pun ikut mati, raja-raja pun pasti mati. Dunia ini tak berarti, cantik di dunia sementara. Kelak kau pun tua juga, maka jangan pernah berbangga. Dunia ini sementara. Sandiwara, tanyakanlah pada hati. Tanyakan kita atau sandiwara. Orang kaya pun pasti mati, orang miskin pun ikut mati, raja-raja pun pasti mati. Dunia ini tak berakhir. Sementara kelak engkau pun tua juga, maka jangan pernah berbangga. Dunia ini sementara. Orang kaya pun pasti mati, orang miskin pun ikut mati, raja-raja pun pasti mati. Terang tunjukkan jalan. hatiku. Bila ku bersedih, ku berserah padamu. Allah, kau mendengar doaku. Oh, Telah lama ku nantikan dirinya untuk menjadi milikku. Seseorang yang mencuri hatiku, itu dia, itu dia. Kau hadir di dalam setiap mimpiku, Aluna itu namamu. Ku berharap kisah ini selamanya, insya Hidup di Ayah tidak mau di akhirat nanti Ayah dimarahi kamu, diprotes sama kamu. Gara-gara Ayah tidak pernah memberikan pemahaman agama sama kamu. Kuatkanlah akidah kamu. Yakinlah, hanya Allah Tuhanmu. Dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu. Ikuti nasihat ibu. Ayah sama mama akan sekolahkan Kayla di sekolah yang favorit dan bonafit. Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi, asalkan Kayla mau sekolah dengan rajin ya.